بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abad al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wa al-intifa' wa al-mudhakarata wa al-tadhkir wa al-ifadata wa al-istifadah. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى أزواج رسول الله وأهل بيته وذرياته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الروح كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلميذتهم والمنتسبين ومحبهم والمتألكين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحيهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين آمين. وأما ذكر القضاء والقدر والتذكير به عند الشدائد والبلايا والمصائب فلا بأس به، وهو احتجاج على نفسه وليس احتجاجا لها، لأن العبد المبتلى والمصاب إذا علم أن المبتلي له هو ربه الرحيم به وأنه بذلك البلاء سبق عليه الكتاب من الله تعالى تحقق وأيقن أنه أن في ضمن ذلك له صلاحا وخيرا كثيرا، فيحمله العلم بذلك على الرضا والتسليم لله الحكيم العليم. فقد وضح وتبين لك أن الاحتجاج بالقدر عند الأمر والنهي محذور ومذموم، فاحذره وعند البلاء والمصائب نافع. ولكن لمن يعقل عن الله تعالى، قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وإن تذكر العبد عند المصائب والبلايا ما وعد الله عليها من الدرجات والحسنات والكفارات للسيئات فذلك حسن، وهو أنفع لعامة المسلمين وأقرب إلى أفواههم، لأن النظر إلى العلم الأزلي والقضاء والقدر السابق يفتقر إلى فطنة وبصيرة يخلو عنها كثير من الناس، بخلاف الوعد الأخروي فإن كل أحد يفهمه وكذلك الوعيد. ومن أجل ذلك كان التذكير بالوعد والوعيد عام المنفعة عند البلايا وعند الطاعات وعند المعاصي وغير ذلك. ولهذا ترى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مشحونين بذكر الوعد والوعيد، والوعد والتذكير بهما فافهم هذه الجملة وتعملها ترشد وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pembahasan terakhir dari pembahasan iman dengan qadha dan takdir. Di beberapa pertemuan kita membahas tentang dilarangnya ketika kita melakukan kemungkaran atau meninggalkan kewajiban berdalih ini karena takdir dan qadha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meninggalkan sholat, ketika kita melakukan kemaksiatan, kemudian kita mengatakan, ya ini karena takdir dan qadha-nya Allah yang mau tidak mau harus saya lakukan, tidak bisa saya menghindarnya. Ini enggak boleh, dilarang. Akan tetapi pembahasan kali ini menyebut, mengingat qadha dan takdir saat mendapatkan kesusahan, saat mendapatkan bala ataupun musibah. Ketika kita tertimpa musibah, ketika kita mendapatkan cobaan, bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu bala, musibah, cobaan yang kecil atau besar, ringan ataupun berat, kita menyebut, kita menyatakan bahwa ini karena qadha dan takdirnya Allah, enggak masalah. Apa yang membedakan? Yang membedakan ketika kita berdalih saat mendapatkan musibah, bala dan cobaan dengan qadha dan takdirnya Allah, di situ kita meyakini, di situ kita mempercayai bahwasanya yang terjadi dalam kehidupan kita, baik atau jelek, itu tidak lepas atas qadha dan takdirnya Allah. Dan di situ kita bisa mengetahui dan memahami bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita dari bala, musibah dan cobaan ini terdapat kebaikan, terdapat kemanfaatan yang mungkin tidak aku ketahui. Kita manusia itu berjalan atas qadha dan takdirnya Allah. Dan Allah telah menentukan. Di dalam penentuannya Allah, tentunya ada sesuatu yang kita tidak memahami, tidak mengetahui karena apa, sebab apa, kenapa, mengapa, enggak tahu. Mungkin kita pikir-pikir, kita renungi, enggak nemu. Kecuali setelah beberapa tahun, atau setelah beberapa lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita hasil baik dari bala musibah yang diberikan oleh Allah dahulu. Saat itu kita tidak menyadari, saat itu tidak kita mengetahui. Setelah beberapa lama, setelah beberapa tahun, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan. Nah, karena itu kita berdalih ketika mendapatkan musibah, bala dengan qadha dan takdirnya Allah, enggak ada masalah. Tapi kalau melakukan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, berdalih dengan qadha dan takdirnya Allah, dilarang. Enggak boleh. Nah, juga membuat kita apa? Bisa pasrah dan ridha. Kalau kita berdalih ketika mendapatkan musibah, berdalih ini karena qadha dan takdirnya Allah, di situ kita bisa menerima. Karena tidak terjadi kecuali terdapat sesuatu yang baik untuk kita. Semua bala, semua musibah itu pasti ada sesuatu yang terbaik untuk kita di dalamnya. Dan itu orang yang menerima musibah tadi itu dengan ikhlas, senang, bahagia, dia akan mendapatkan jawaban apa yang terbaik dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia tidak menerima, tidak ikhlas dari apa cobaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia tidak akan menemukannya. Tidak akan menemukannya kecuali setelah menempuh perjalanan yang cukup lama dan jauh. Nah, karena itu Allah di dalam ayat Al-Quran telah menjelaskan, menerangkan akan baiknya mengingat qadha dan takdir saat mendapatkan musibah, bala, dan cobaan. Tentunya bukan kepada semua orang, bagi orang yang mengerti, bagi orang yang berakal. Bagi orang yang mengerti dan bagi orang yang berakal. Karena harus kita mau enggak, kita sadari, mau tidak mau. Terkadang kita ini enggak mengingat qadha dan takdir, atau mengingat qadha dan takdir, tiba-tiba enggak ngerti. Enggak paham. Karena itu di sini manfaat mengingat qadha dan takdir ketika mendapatkan bala dan musibah bagi orang yang berakal. Lihat beberapa ayat Al-Quran, Allah menyebutkan itu khusus bagi mereka yang bisa sadar, yang bisa ingat, khusus, enggak semua orang. Innama yatadzakkaru ulul albab. Enggak disebutkan oleh Allah semua orang. Hanya saja yang bisa mengambil peringatan dari sesuatu yang terjadi itu ulul albab. Apa al-albab? Al-albab adalah al-uqul. Orang yang berakal. Orang yang memiliki hati. Nah, kalau ditanya, loh, semua orang punya akal, semua orang punya hati. Iya, ada orang punya akal, punya hati, tapi kepake. Ada orang punya akal, punya hati, nganggur. Lah, kalau akal dan hatinya nganggur, ini gak mungkin bisa menyadarkan dirinya sendiri. Apalagi menyadarkan diri orang lain. Menyadarkan dirinya gak mungkin. Apalagi menyadarkan orang lain. Nah, kita harus bisa menghidupkan hati dan akal kita, ini harus kita bisa hidupkan. Karena itu ayat, dalam ayat yang lain pun Allah mengingatkan, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkan. Karena pengingat itu sangat bermanfaat bagi siapa? Orang-orang mukmin. Lah, apakah semua orang mukmin? Enggak. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan hanya yang sekedar beriman. Lah, kemanfaatan dimiliki bagi orang-orang beriman, bukan semua orang. Sama halnya dengan mengingat qadha dan takdir, kematian. Ini. Kematian kita lihat di depan mata kita. Nah, di depan mata kita melihat. Akan tetapi ada orang dengan kematian itu menyadarkan hatinya, menyadarkan jiwanya sehingga dia berusaha untuk merubah menjadi lebih baik. Karena itu Nabi mengatakan kafa bil mauti wa idho. Cukup kematian itu sebagai nasihat yang ampuh. Tapi apakah untuk semua orang? Enggak. Bagi siapa? Ya, bagi mereka yang menggunakan akal dan hatinya untuk mengingat akan datangnya kematian juga untuk dirinya, bagaimana dia akan menghadapinya. Nah, begitu juga ini. Karena itu dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma asaba min musibatin. Tidak ada musibah yang menimpa hamba di bumi atau di diri kalian, tidak ada musibah yang menimpa diri kalian ataupun di bumi, illa fi kitabin, kecuali sudah ditentukan oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah, fi kitab, lauhil mahfud, sudah ditulis sama Allah. Kapan? Min qabli an nabra'a, sebelum dikerjakan, sebelum dilaksanakan. Musibah itu sebelum dijatuhkan, sebelum dilakukan, itu sudah dicatat, sudah ada catatannya. Jadi terjadi itu sesuai yang sudah tercatat. Inna dzalika 'alallah yasir. Itu sangat mudah bagi Allah. Melakukan hal itu, mengerjakan hal itu sangat mudah bagi Allah. Tujuannya apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak pernah putus asa dari apa yang telah kalian tinggalkan. Tidak putus asa dari apa yang telah kalian tinggalkan. Tidak merasa sedih, tidak merasa menyesal dari apa yang kita tinggalkan. Entah itu yang baik ataupun yang jelek. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak senang, tidak gembira dengan apa yang kalian miliki, dengan apa yang kalian dapatkan. Supaya apa? Enggak lupa. Kadang senang terus lupa. Lah Allah mengingatkan agar kalian tidak senang dengan apa yang kalian dapatkan. Maksudnya senang yang melupakan kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuat ini, dibuat itu, lupa bersyukur kepada Allah supaya kan enggak lupa bahwa ini pemberian yang aku dapatkan dari Allah akan pergi, akan hilang dari. Nah, kesenangan kita tidak nanti akhirnya membuat kita depresi karena kehilangannya. Stres gila karena kehilangan. Karena itu Allah mengatakan likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kenapa? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena Allah itu tidak mencintai orang yang sombong, orang yang bangga diri atas dirinya atau atas orang lain. Karena itu ketika seorang hamba mendapatkan musibah, mendapatkan bala dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah atasnya, dia akan mendapatkan derajat dan kebaikan-kebaikan. Dan musibah bala itu dapat menghapus kejelekan-kejelekannya. Kalau mengingat, kalau seorang hamba mengingat, ketika mendapatkan musibah kan ini dari Allah, ketentuannya Allah, menerima, pasrah, ikhlas, dia akan mendapatkan pahala yang besar, derajat yang tinggi, kejelekannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang telah dijanjikan oleh Allah. Itu baik. Dan itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat untuk umumnya umat Islam dan mendekatkan kefahaman mereka akan takdir dan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Intinya gini, ghadha dan takdir, kalau manis kita bahagia, kalau manis kita bahagia, tapi kalau itu pahit kita pasti bersedih. Tapi kalau yang pahit tadi itu kita mengingat bahwa ini adalah pemberiannya Allah, ini ketentuannya Allah, sehingga kita bisa menerima, senang, bahagia, sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Jangankan yang besar, yang kecil aja. Kaki kita tertusuk duri atau kaca, loh, bisa menambah derajat kita. Mendekatkan, meninggikan derajat kita di sisi Allah. Allah memberikan tambahan kebaikan. Allah menghapus kejelekan dari. Tapi kalau kita enggak ngingat ketika mendapatkan itu bahwa ini dari takdirnya Allah, ketentuannya Allah, kita enggak nerima. Ketika kita enggak menerima, kita enggak mendapatkan apa-apa. Derajat kita enggak diangkat, enggak dapat kebaikan, kejelekan juga enggak dihapus. Rugi kita. Rugi. Nah, karena itu kita harus mengingat ketika mendapatkan bala agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, kejelekan kita dihapus, dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang yang mengamati, orang yang memerhatikan, orang yang mengetahui bahwa qada dan takdir Allah itu adalah ketentuannya Allah yang dahulu, itu tentunya membutuhkan kecerdasan, membutuhkan kepintaran, dan itu jarang dimiliki oleh banyak orang. Ya, orang yang sadar bahwa yang terjadi di atas dunia, baik atau jelek, itu adalah ketentuannya Allah dahulu, itu tentunya enggak dimiliki banyak orang. Nah, karena itu yang memiliki butuh kecerdasan dan kepandaian. Butuh kecerdasan dan kepandaian. Beda dengan janji Allah tentang akhirat. Mungkin semua orang paham begitu ancaman Allah, tapi yang terjadi di dunia ini kadang orang enggak paham. Orang lupa. Kalau yang di akhirat mungkin orang tahu. Orang paham. Oh, kalau baik surga, kalau jelek neraka. Iman, Islam, surga. Munafik, kafir, neraka misalnya. Orang ngerti. Itu di akhirat. Tapi di kehidupan dunia, yang terjadi dari qada, takdir, itu kadang orang tidak menyadari, ya, kurang memahami. Yang paham, yang mengerti, yang menyadari, sedikit. Sedikit. Karena coba kita perhatikan, orang yang mendapatkan musibah, menurut dia berat, menurut dia besar. Wah, ketika mendapatkan musibah, menurut dia besar dan berat, sudah, gak lepas dari stres, depresi, akhirnya bingung, ngalor ngidul, wajah, kehidupan, keseharian berubah semuanya. Ini karena apa? Kurang menyadari. Tapi coba lihat orang yang menyadari, kalau itu adalah ujian dari Allah, kalau itu adalah takdirnya Allah, ketentuannya Allah, dia menjadi nyantai, gak berubah sama sekali, tetap pantet persis seperti biasanya, gak ada perubahan sedikit pun. Tidak ada perubahan sedikit pun. Mungkin pertama hanya terkaget, terkejut. Setelahnya biasa dia. Setelahnya biasa. Kenapa? Mengetahui bahwa ini adalah qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita butuh memahami, butuh melihat, butuh menengok, butuh menelaah, butuh memerhatikan Al-Qur'an, butuh memerhatikan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa menjadi orang yang mengerti, orang yang sadar, orang yang paham bahwa apapun yang terjadi ini tidak lepas dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita terima dengan lapang dada, senang hati, ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang memahami apapun yang diperlukan untuk kita pahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang ikhlas di dalam menghadapi apapun yang kita dapatkan, baik atau jelek, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kehidupan kita untuk melawan apa yang harus kita lawan dari kejelekan, kemaksiatan, kemungkaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita melaksanakan kewajiban apapun yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan, baik dalam keadaan sehat dan sakit. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulullah alhamdulillahi rabbil alamin.